عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد صلاة المكتوبة صلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حسين ابن علي عن زائدة عن عبد الملك ابن عمير بهذا الإسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. باب فضل صوم المحرم، باب keutamaan puasa bulan Muharram. Ada dua hadis yang dicantumkan, keduanya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Yang pertama hadisnya 2747. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah bulan Allah yang muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariidhah salatul layl. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis yang kedua Muslim dari sallallahu alaihi wasallam ila ayyi salati afdalu ba'da al-maghrib wa ayyi siyami afdalu ba'da syahri Ramadan. Mana yang lebih afdal setelah sholat wajib, dan puasa mana yang afdal setelah puasa bulan Ramadan? Faqal, lalu Nabi menjawab, afdalu sholati ba'da sholatil maktubah as-sholatu fi jawfil layl. Sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat di tengah malam. Jauf itu tengah. Wa afdalu siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu Al-Muharram. Ungkapan dalam hadis afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Al-Muharram, Imam Nawawi mengatakan tasrihun, nyata-nyata, jelas-jelas ungkapan, biannahu afdalus syuhuri lissawm, bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan yang paling afdal untuk berpuasa, melihat dari ungkapan di dalam hadis. Sebaik-baik puasa setelah bulan puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Berarti itu adalah menunjukkan bulan Muharram adalah sebaik-baik bulan untuk berpuasa. Waqad sabaqal jawabu an iktharin Nabi sallallahu alaihi wasallam min shaum Sya'ban duna al-Muharram. Telah berlalu jawaban tentang seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban, tidak pada bulan Muharram. Ketika kita membahas tentang puasa di bulan Sya'ban. Di sini disebutkan lagi wa dzakarna fihi jawabaini. Kita sebutkan dua jawaban. Kenapa Nabi banyak berpuasa bulan Sya'ban? Sebagaimana Aisyah juga ungkapkan bahwa dia baru bisa mengqadha puasanya pada bulan Sya'ban. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan Nabi tidaklah sering berpuasa dalam satu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Nah, kenapa tidak disebutkan bulan Muharram? Sementara Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Fi akhir hayatih. Jawaban pertama. Boleh jadi beliau hanya mengetahui keutamaan puasa bulan Muharram ketika di akhir hayat beliau. Baru dia mendapatkan informasi keutamaan tentang puasa bulan Muharram. Yang kedua, la'allahu kana ya'ridu fihi a'dharun min safarin aw maradin aw ghairihima. Boleh jadi dia sudah tahu sejak lama, tapi pada bulan Muharram tersebut beliau memiliki halangan-halangan seperti safar atau sakit sehingga tidak terlaksana. Ya, atau yang lainnya. Baik. Secara zahir dari hadis ini mengatakan bahwa puasa pada bulan adalah bulan yang baik untuk kita berpuasa. Lebih baik ya setelah puasa bulan Ramadan. Yang kedua, dari ungkapan di atas, afdalus salati ba'da salatil maktubah. As-salatu salatul lail atau as-salatu fi jawfil lail. Sebaik-baik salat setelah salat fardu, afdalus salati ba'dal fardhu salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Fihi dalilun limattafaqal ulama'u 'alaihi. Maka dalam ungkapan ini terdapat argumen, dalil atau bukti terhadap apa yang disepakati oleh ulama. Anna tatawu'an layli afdalu min tatawu'in nahar. Bahwa solat sunat di malam hari, solat sunat di malam hari lebih afdal daripada solat sunat di siang hari. Misalkan kalau ada orang mengatakan mana yang lebih afdal, salat malam atau salat duha? Salat malam lebih afdal daripada salat duha. Wafihi, di dalam ungkapan ini juga hujjatun li Abi Ishaq al-Marwazi wa ashabina wa man wafaqahu min ashabina, ya, li Abi Ishaq al-Marwazi min ashabina wa man wafaqahu. Di situ juga terdapat argumen hujjah bagi Abi Ishaq al-Marwazi dari ulama Syafi'i dan orang yang menyetujuinya. Anna salatal laili afdalu minas sunanir ratibah. Dia berpendapat salat malam lebih baik, lebih afdal lagi daripada salat-salat sunat rawatib. Dari mana diambil dalilnya? Ya, dari hadis tadi. Salat yang lebih afdal setelah salat fardu ada salat malam. Berarti ini menunjukkan bahwa salat malam pun lebih baik daripada salat rawatib. Apa itu salat rawatib? Salat-salat yang mengiringi salat wajib. Baitu qabliyah atau ba'diyah. Apakah itu sebelum atau setelah? Maka itu namanya salat sunat rawatib. Wa qala aktsaru ashabina, kebanyakan dari ulama Syafi'i berpendapat ar-rawatibu afdal. Salat rawatib lebih baik. Lebih afdal. Kenapa? Li'anna tushbihul fara'id. Karena dia mirip dengan salat fardu. Mirip dari apa? Karena selalu bergandengan. Imam Nawawi dia mengatakan wal awwalu aqwa wa awfaqa lil hadis. Wal awwalu aqwa wa awfaq lil hadis. Wallahu a'lam. Akan tetapi pendapat yang pertama itu lebih kuat, lebih cocok dari hadis. Apa? Zahirnya hadis mengatakan salat malam itu yang lebih baik setelah salat fardu. Wallahu a'lam. Jadi dari dua hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita salat malam yang dimaksud di sini adalah salat di tengah malam. Yang sering kita ketahui dengan salat tahajud. Maka kesimpulannya dari hadis di atas, puasa yang terbaik setelah puasa wajib adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Salat yang lebih afdal, lebih baik setelah salat fardu adalah salat yang dikerjakan pada malam hari, yaitu mana di sini adalah tahajud. Karena sebutkan salatu fi jawfil lail. Wallahu a'lam. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Bab istihbab shawm sittati ayyamin min Syawal ittiba'an li Ramadan. وقال حدثنا ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر قال أخبرني سعد بن سعيد ابن قيس عن عمر بن ثابت ابن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه سبتا من شوال كان كصيام الدهر. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال أخبرنا عمر ابن ثابت قال أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وقال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. باب berikutnya باب استحباب صوم ستة أيام من شوال ستة. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang nyata, argumen yang nyata untuk mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ahmad dan Dawud Al-Zahiri dan orang-orang ulama-ulama yang menyetujui mereka. Di dalam anjuran berpuasa 6 hari. Wa qala Malik wa Abu Hanifah. Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan yukrahu dzalik. Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan dibenci, makruh puasa 6 hari. Ya. Wala Malikun fil Muwatta. Imam Malik mengatakan dalam kitab Muwatta, "Ma raaitu ahadan min ahli al-'ilm yasumuha." Aku tidak melihat ulama yang mengerjakan puasanya. Qalu, mereka mengatakan fayukrahu. Maka makruh pelaksanaannya li'alla yadhunnu wujubahu, agar tidak li'alla yadhunnu wujubahu agar tidak disangka itu wajib, supaya jangan disangka wajib, maka sebaiknya jangan dilakukan. Itu kebalikan dari apa yang dipahami oleh Imam Syafi'i, Ahmad dan yang lain. ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح. أرجومن إمام شافعي dan yang menyetujuinya bahwa anjuran untuk puasa 6 hari ini adalah hadis ini yang sahih, yang sharih, yang sahih yakni benar, yang sharih betul-betul nyata konkret di dalam ini, tidak dipahami yang lain. وَإِذَا ثَبَتَتِ السُّنَّةُ apabila sunnah sudah tetap, sudah sahih nih. لَا تُتْرَكُ kalau sudah tetap sunnah, sudah sahih sunnah, tidak boleh tinggalin. لِتَرْكِ بَعْضِ النَّاسِ disebabkan oleh sebagian orang meninggalkannya gara-gara orang lain meninggalkan sunnah dan sunnah itu adalah sahih lalu kita tinggalkan, enggak. Au aktsaruhum atau aktsarihim au kullihim laha atau kebanyakan dari mereka meninggalkannya atau seluruh orang meninggalkan. Kalau seandainya hadis telah tetap, Imam Syafi'i mengatakan ajma'al muslimun, sepakat kaum muslimin, ala man istabana alaihi sunnah, siapa yang sudah nyata tahu dia itu dengan sunnah, la yahillu lahu, tidak halal baginya ayatrukahu liqawli ahadin mankana, tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah yang sudah nyata-nyata tahu dia itu adalah sunnah disebabkan oleh perkataan seseorang. Ya, kalau kita sudah tahu ini adalah sunnah sahih dari Nabi SAW, tidak boleh kita meninggalkannya walaupun banyak orang meninggalkan, walaupun semua orang meninggalkan. Kata Imam Syafi'i, sudah sepakat kaum muslimin maksudnya tidak halal kita bagi orang yang telah jelas sunnah, tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah itu siapapun yang mengatakannya. Wa qawluhum, perkataan mereka, yudhannu wujubuha, boleh jadi nanti dikira orang nanti akan dikira wajib nanti. Yantaqidu bi shaumi Arafah wa Asyura wa ghairihima min ash-shaumil mandub. Maka ungkapan ini terbantahkan oleh puasa Arafah, puasa Asyura, puasa sunat yang lain. Ya, kalau begitu, kalau seandainya amalan amal sunat ini kalau dikerjakan nanti dianggap oleh seorang lain itu adalah wajib, tentu amalan amal sunat yang lainnya, puasa-puasa sunat yang lain tentu makruh juga dikerjakan, kan gitu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sesuai dengan hadis yang zahir dan sharih, hadis ini sahih dan sharih, bahwa anjuran puasa 6 hari ini, yaitu 6 hari pada bulan Syawal. Qala ashabuna, ulama Syafi'i mengatakan, wal afdalu an tusam as-sittatu mutawaliyatan aqiba yaumil fitri. Yang paling afdal 6 hari itu dikerjakan berturut-turut langsung setelah hari fitir, hari lebaran, berarti hari kedua Syawal, Itu yang lebih afdal. Ini tentu bagi orang yang tidak punya hutang di bulan Ramadan. Sebab kalau seandainya dia punya hutang, maka yang lebih afdal dikerjakan pada 10 pertama itu adalah membayar hutang Ramadan. Dia lengkapi dulu yang wajib, baru setelah itu dia kerjakan yang sunat. Tapi kenapa dianjurkan? Kalau seandainya dia tidak punya hutang, dianjurkan hari kedua, ya, setelah hari Lebaran dia puasa 6 hari dan berturut-turut juga, adalah dalilnya fastabiqul khairat. Ya, berpacu-paculah dengan kebaikan. Tapi dia tidak wajib untuk harus berturut-turut. Wa in farraqaha aw akharaha an awail Syawal ila awakhirhi hasalat fadilatul mutaba'ah. Jika seandainya 6 hari itu dia pisah-pisah, hari ini, minggu ini 2 hari dia kerjakan, ya, pekan ini 2 hari, pekan berikut 2 hari, pekan berikut 2 hari, sudah 6 hari. Atau diakhirkan di akhir bulan Syawal. Tersapi, tinggal 6 hari lah, apa puasa? Biasanya kita kayak gitu. Tapi dia kerjakan 6 hari. Hasalat fadil, tetap mendapatkan keutamaan, ya, mengikuti. Lianna أو يصدق أنه أتبعه ستة من شوال. Karena perbuatan, ya, tetap dinamakan dia mengikuti 6 hari, dia mengikuti puasa 6 hari itu dikerjakan pada bulan Syawal, maka dia sudah mendapat dapatkan keutamaan. Qala ulama wa inna ma kana dzalika, ulama mengatakan kenapa dinamakan dengan puasa sepanjang tahun, sepanjang masa puasa selama satu tahun. Innal hasanata bi ashri amsalha, karena kebaikan itu dilipat gandakan menjadi Ramadan bi'asyrati ashhur. Bulan Ramadan, puasa satu bulan Ramadan, maka satu bulan dikalikan 10 menjadi wasittatu bisyahraini, dan 6 hari nilainya sama dengan 2 bulan, karena 6 kali 10 berarti 2 bulan. وقد جاء هذا في حديث مرفوع محل في كتاب النسائي. Dapat dalam sebuah hadis yang marfu' kepada Nabi di dalam kitab An-Nasa'i. Baik, kesimpulannya bahwa kita puasa dianjurkan untuk mengerjakan puasa 6 hari bulan Syawal. Ya. Bagaimana pelaksanaannya? Pertama, setelah menyelesaikan puasa Ramadan, Jika orang yang memiliki hutang, maka hendaklah dia lunasi dulu hutang Ramadannya. Karena disebutkan dalam hadis, man shoma Ramadan, siapa yang puasa bulan Ramadan, kalau seandainya dia sudah sempurnakan kewajiban puasanya satu bulan penuh, apakah bulan itu 29 atau 30, sudah pas dikatakan mengerjakan puasa Ramadan. Tapi kalau masih punya hutang, berarti dia belum menyelesaikan puasa Ramadan. Yang kedua, puasa Ramadan adalah wajib. Puasa 6 hari di Syawal adalah sunat. Maka tidak boleh kita mendahulukan yang sunat atas yang wajib. Kalau seandainya kita tidak memiliki hutang di bulan, sebaiknya memang kita lakukan di awal-awal. Ya, sebaiknya kita lakukan di awal-awal. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kita setelah 6 hari itu. Ya, mungkin sakit. Akhirnya kita tidak bisa mengerjakan puasa. Oh, mungkin juga wafat. Sudah bisa mengerjakan puasa. Maka dikerjakan awal itu lebih baik. Tapi kalau dia mau mengerjakan santai, nyicil, ya, nyicil, pokoknya 6 hari itu tetap dia kerjakan pada bulan Syawal, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, sudah 6 kali, maka tetap dia mendapatkan keutamaan karena dia sudah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang kita bawa garis bawahi dari sikap perkataan Imam Nawawi tadi, bahwa mazhab Maliki atau Imam Malik dan Abu Hanifah menganggap puasa yang seperti itu sebaiknya tidak dikerjakan gara-gara ada sebagian orang yang tidak mengerjakannya atau perkiraan-perkiraan yang lain, maka tentu sebagai kita yang sudah tahu akan dalil, tidaklah boleh kita meninggalkan sunnah yang sabitah yang telah ditetapkan karena gara-gara adanya orang menyelisihi. Ya, Allah Ta'ala alam. Demikian yang dapat kita kaji pada pagi ini. InsyaAllah besok kita sambung tentang keutamaan malam Lailatul Qadar dan seterusnya. Ikhwan kita di sini, kalau seandainya ada pertanyaan, sebagaimana biasa, silakan kirim pertanyaan melalui WA di 0859727277. 0859727277. Assalamualaikum Ustaz. Ana dari Jakarta mau bertanya. Mohon penjelasannya, apakah sebagai pengawas lapas dan memberikan penyuluhan pada tentang kebaikan pada narapidana yang telah selesai masa hukum penjaranya, ya, sebagai PNS gajinya atau PNS gajinya dihukumi haram karena hukum internasional berasal dari Yahudi, mohon penjelasannya, ya. Hey. Kita sebagai pengawas lapas, tidak ada hubungan kita dengan penerapan hukum atau keputusan pengadilan. Tugas kita menjadi sebagai pengawas. Lapas adalah membimbing, membina warga binaan. Ya, kita arahkan dia, dan subhanallah mereka sangat tepat untuk kita bina. Alhamdulillah kita Yayasan Dar Al Iman bekerjasama dengan Lapas Muaro. Ya, Lapas Muara di pembinaan, dan orang-orang yang akan di sudah hampir mas tujuan kita nih, ya, pembinaan kelanjutannya seminggu dan tahsinnya sekali seminggu. Sudah ada yang hafal berapa? 2 atau 3 juz ya? Sudah ada yang hafal. Santrinya banyaknya 550 orang. Ya, masjidnya kalau salat zuhur itu, karena kalau habis apa? Kalau malam mereka sudah masuk kan. Zuhur itu penuh masjid semua. Dari awal-awal hanya beberapa saf. Toko, tempat tidur, ya, tempat main. Sekarang alhamdulillah masjidnya semakin besar, ya, kemudian ramai, dan alhamdulillah bisa. Nah, tugas kita sebagai PNS di situ untuk pembinaan terhadap orang-orang tersebut, tidak ada hubungannya kita dengan hukuman yang diberikan oleh orang ini, hukuman apa gitu ya. Kita adalah pembinaan. Maka gaji yang kita terima halal. Ya, gaji yang kita terima halal. Selama kita menjalankan tugas. Tapi kalau kita hanya buat absen aja, setelah itu tidak ada kita bina, lalu kita memberi mendapatkan gaji, haram hukumnya. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan tugas. Gaji kita itu adalah pembayar waktu kita. Jadi kalau kita bekerja, sebenarnya waktu 8 jam itu sudah kita jual. Imbalan 8 jam itu apa? Gaji yang kita terima. Maka 8 jam itu tidaklah hak kita lagi, tapi dia sudah hak pekerjaan. Jadi kita tidak semena-mena, 8 jam itu sudah sesuka hati kita, seperti kita tidak bekerja. Enggak. Tapi kalau kita tidak kita usaha sendiri, ya terserah. Mau tidur, mau kemana, dan itu terserah. Tapi ketika kita bekerja dalam satu lembaga yang ditentukan waktunya dan sudah diberikan gaji, maka sama dengan waktu kita itu sudah kita jual. Ya, imbalannya adalah gaji. Maka oleh karena itu, selama waktu yang telah ditentukan itu, curahkanlah semuanya untuk kepentingan pekerjaan. Jadi gaji yang kita dapatkan, betul-betul kita bekerja dengan baik, maka pekerjaannya halal, gajinya halal. Ya, wallahu ta'ala alam. Bismillah, hamba Allah dari Padang, Ustaz. Bagaimana jika kita, sikap kita ketika ditawari bekerja sebagai mengajar di rumah, di sebuah rumah tahfiz? Karena saya pernah belajar di sana. Namun secara keilmuan ana belum merasa mampu, serta masih terikat kerja kontrak di sebuah yayasan lain. Kalau seandainya kita sudah terikat kontrak dengan lembaga lain, tunaikan haknya yang pertama sampai selesai. Kecuali kalau seandainya tugas kita yang kedua ini di luar dari jam di luar dari jam kontrak kerja di yayasan tertentu, maka itu adalah boleh. Tu ini yang sudah ditentukan di kontrak kerja, maka jangan kita pakai untuk yang lain, tidak halal. Jadi, nah kemudian kalau seandainya kita melihat kita mampu untuk mengerjakan, bekerja di rumah tahfiz, mengajar dengan ilmu yang kita miliki, alhamdulillah. Kalau tidak, ya faqidu syai'in la yu'ti, seseorang yang tidak memiliki, dia tidak bisa memberi. Apa yang kadiagihannya tidak ada yang enggak, ya kanunnya tidak ada. Tapi kalau seandainya dia ada ilmu, silakan. Baik, assalamualaikum. Ana dari Situ Bundo, Kiai. Kalau berpuasa Senin Kamis atau Yaumul Bid dan diteruskan satu bulan, apakah boleh Pak Kiai? Terima kasih. Baik, kita sudah mempelajari puasa-puasa sunat. Pertama, puasa yang paling afdal itu adalah satu hari puasa, satu hari tidak. Itu adalah puasa yang terbaik. Enggak ada yang lebih baik dari itu lagi. Berarti tidak ada puasa setiap hari dalam satu bulan itu. Setiap hari. Ya, enggak ada. Misalkan dia Senin Kamis, setelah itu dia puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Berikutnya sesuai dengan pertanyaan ini, dan diteruskan satu bulan. Ya, dia penuhkan puasanya setelah itu. Enggak. Amalan yang kita kerjakan, kita pengen yang paling dicintai oleh Allah. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu. Di dalam puasa membutuhkan fisik. Maka Nabi sudah memberikan tawaran untuk bisa mengerjakan puasa setiap bulan dan nilai pahalanya besar adalah puasa 3 hari dalam setiap bulan. Hari manapun juga silakan memilih. Mau Senin Kamis Senin atau Kamis Senin Kamis Kamis atau Senin Senin Senin atau Kamis Kamis Kamis atau Ayyamul Bid silakan, atau tidak silakan. Yang terpenting, jangan sempat kita tidak puasa dalam satu bulan itu. Berapa? 3 hari. Kalau puasa 3 hari dikalikan 10 sudah 1 bulan nilai pahalanya. Ya. Nah maka kalau ini yang kita dapatkan, ya ini ingin mendapatkan pahala yang seperti ini, sudah cukup. Nabi SAW telah memberikan kepada kita solusi, ya, untuk mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.